Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman. Saya mencoba untuk membagikan bercerita tentang kejadian yang saya alami bersama teman saya di salah satu tempat di sebuah desa di daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada saat melakukan kegiatan survei untuk eksplorasi batu bara. Dalam kegiatan survei ini, bukan kegiatan survei saya yang pertama. Saya sering keluar masuk ke daerah pedalaman Kalimantan, Sulawesi, dan di beberapa daerah lainnya juga di Sumatera. Tapi hanya pada saat kegiatan survei inilah saya yang benar-benar orang yang berani, cenderung sombong, atau kata orang Sundanya sompral, benar-benar merasa tidak ada daya dan upaya ketika diganggu dengan hal-hal yang di luar akal sehat. Kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar 7 tahun lalu, 2011. Jadi posisi tempat saya survei ini berjarak kurang lebih 9 jam dari kota Kutai Kartanegaranya, dari Kabupaten Kutainya. Hari-hari biasa, karena saya suka makan ketika selesai survei dan libur di hari Minggu, saya selalu menyempatkan diri untuk pergi ke daerah kota untuk mencari makanan. Saya ini pecinta bakso. Teman saya pecinta bakso juga. Tapi karena saya muslim, saya tidak yakin untuk makan makanan bakso yang berada di daerah desa yang saya tempatin tersebut, karena masih banyak sekali makanan-makanan yang tidak halal. Singkat cerita, hari Minggu tersebut saya pinjam motor orang lokal untuk pergi ke kecamatan, ya, kurang lebih kecamatan, karena selain saya ingin makan bakso dan main, pada saat itu juga calon istri saya, karena pada saat itu juga saya akan menikah, meminta dikirimkan uang untuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk resepsi pernikahan. Terpaksa saya pergi ke kota kecamatan yang jaraknya kurang lebih 1,5 jam menggunakan roda 2. Saya berangkat jam 2 siang karena paginya hujan lebat, berboncengan dengan teman saya namanya Kang Bilki. Bilki ini orang yang sangat rajin ibadah dan sangat taat dalam sholat. Pada saat berangkat itu tidak ada kejadian yang menyeramkan, walaupun memang dari desa itu menuju jalan raya besar lintasnya saja itu butuh waktu kurang lebih 1 jam karena sangat masuk sekali ke dalam desa tersebut. Jalannya masih jalan tanah dan melewati beberapa desa trans. Tidak ada kejadian apa-apa. Setelah saya sampai di kota kecamatan, kurang lebih pukul 3:30 sore, bank ternyata sudah tutup. Saya akhirnya pulang lagi setelah makan-makan dan membeli kebutuhan yang membeli barang-barang yang tidak bisa ditemukan di desa. Saya pulang lagi tepat perjalanan seperti biasa, memang sudah menjelang sore, pada saat itu sudah 3:30 sore. Saya berangkatlah dari kota kecamatan tersebut untuk pulang lagi ke desa di mana saya tinggal dan melakukan survei. Di dalam perjalanan, tepat sebelum masuk jalan tanah yang mengarah ke desa tempat saya beraktivitas survei tersebut, ada sebuah jembatan. Pada saat itu sudah pukul 5 dan akan hujan pada saat itu. Jadi saya agak kebut sedikit di jalan karena takutnya hujan, tidak bawa jas hujan. Dan kalau hujan jalanannya itu cenderung licin, saya kebut di jalan itu melewati sebuah jembatan. Dari kejauhan itu saya melihat ada sosok anak kecil hitam. Dia tiba-tiba nyebrang jalan karena saya ngebut. Hampir tertabraklah anak kecil tersebut sama saya. Saya ngebut, saya menghindari anak kecil tersebut dan hampir terjatuh. Teman saya kaget, "Kenapa? Pelan-pelan aja." "Enggak bro," gua bilang tuh, "tadi ada anak kecil lewat." "Anak kecil dari mana?" Teman saya itu rupanya gak lihat bahwa tadi ada anak kecil yang nyebrang jalan secara tiba-tiba. Dan yang bikin saya merinding, setelah mau tertabrak anak kecil itu dan saya menepi ke pinggir, anak kecilnya itu saya lihat loncat ke bawah sungai. Jadi kalau bisa dibayangkan, itu dia nyebrang di jembatan, di jembatan udah nyebrang hampir tertabrak, dan saya lihat orang anak kecilnya itu loncat ke bawah. Saya matikan motor, saya lihat ke bawah dan itu tidak ada apa-apa. Di situ saya udah mulai nggak enak hatinya itu. Kemudian saya hanya bisa bilang astagfirullahaladzim, karena teman saya itu benar-benar gak lihat itu kejadiannya. Dan itu jalanan ya sepi, jalan tipikal lintas Kalimantan lah. Dan itu kebetulan udah sore juga, jadi jarang orang lewat. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan, dan karena bensin hampir habis, jadi untuk menuju desa tersebut itu, desa tempat saya tinggal itu harus melewati 2-3 desa transmigrasi. Jadi saya, karena bahan bakar bensin pada saat itu hampir habis, itu posisi jam 5. Saya beli desa di ujung desa terakhir sebelum memasuki daerah kawasan hutan sawit. Saya beli bensin, saya isi full. Pada saat itu saya pakai motor Supra, motor yang cukup nggak terlalu tua lah, tapi motornya motor laki dan bukan motor matic gitu. Saya isi full. Di ujung kampung itu, setelah habis kampung itu, kita memang akan melewati sebuah kuburan gitu. Dan kuburannya itu unik menurut saya. Jadi sebelah kanan itu makam untuk umat Kristiani dan sebelah kiri itu kuburan orang Muslim, dimakamkan secara berseberangan gitu. Saya lewatin kuburan itu karena jalannya sambil menanjak, itu tidak ada masalah. Kurang lebih 500 meter itu dari saya melewati makam tersebut, barulah berasa motor ini berasa berat sekali. Dan motor itu tiba-tiba, motor itu nyala, tapi tidak ada tenaganya. Motor itu nyala tapi tidak ada tenaganya itu, gigi satu gitu, nggak bisa, benar-benar nggak bisa maju gitu. Padahal jalan itu datar. Jadi motor itu tiba-tiba nggak ada tenaganya, sehingga saya berdua itu, saya sama teman saya Bilki itu terpaksa turun dari motor dan motor kondisi mesin nyala, itu saya nyalain, masukin gigi satu dan motornya sambil nyala, saya tuntun motor tersebut jauh sekali itu. Jadi saya karena itu sudah pertengahan jalan dari desa pertama menuju desa Sukabumi namanya, di daerah Kalimantan Timur itu sudah pertengahan jalan, sehingga kami tidak mungkin kembali untuk mengecek kenapa ini ada motor, ada motornya ini jadi tiba-tiba jadi seperti ini. Akhirnya ya terpaksa lah, karena hampir menjelang maghrib, ketika jalanannya itu datar atau menanjak, ya kami tuntun motornya. Tapi ketika jalannya turun, kami naikin, biarkan gravitasi gitu yang mendorong kita sampai ke bawah. Itu sangat jauh, jadi dari pinggir jalan raya dari satu desa itu kurang lebih ada 3-4 km. Kami menuntun motor tersebut berdua itu jadi seperti itu. Dan sangat capek sekali memang mendorong motor jadi sejauh 4 km itu, apalagi kondisi menanjak walaupun dibantu mesin nyala. Dan kalau dinaikin tuh herannya motornya gak mau nyala, itu yang bikin saya heran. Sepanjang jalan saya hanya berpikir positif aja, soalnya pada saat itu sedang ramai-ramainya bensin oplosan dan campuran. Karena pada saat itu BBM itu pas tanggal tersebut itu BBM pas naik itu di Indonesia. Akhirnya sekitar 500 meter ke depan saya, itu posisi udah azan itu, udah azan maghrib, saya melihat ada lampu. Oh, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di desa Sukabumi. Kenapa tidak dinamain desa Sukabumi? Karena mayoritas orang sana itu orang trans dari desa Sukabumi itu, jadi namanya desa Sukabumi. Jadi saya istirahat sebentar, nama masjid, sholat dulu. Setelah sholat, saya nyalain lagi mesin, dan motor itu nyala. Ya memang dari tadi juga nyala, tapi ini nyala dan ada tenaganya gitu, dan bisa dinaikin. Bisa dinaikin sehingga kami bisa sampai ke desa atau tempat tinggal kami selanjutnya. Dan itu tuh kurang lebih masih ada 5 kilo lagi dari desa Sukabumi itu desa kami. Dan itu maghrib, melewatin hutan-hutan gitu. Tapi ya pada saat itu saya positive thinking aja. positive thinkingnya mungkin karena ya itu, saya berpikirnya itu mungkin karena gara kualitas bahan bakar yang kurang bagus. Sudahlah, kita keep ceritanya sampai di situ untuk minggu tersebut. Dua minggu selanjutnya, seperti biasa karena kita harus belanja keperluan sehari-hari, walaupun di sana ada, tapi saya lebih suka pergi ke kota kecamatan tersebut gitu, karena saya harus kirim uang. Karena dua minggu kebelakang saya bilang calon istri saya, udah talangin dulu, pinjam dulu, karena kondisi medan yang susah untuk transfer uang. Dua minggu selanjutnya saya sama teman saya itu bilang lagi, Kang, kota, maksud saya itu ngajakin ke kota. Biasa makan bakso, karena ada baksonya itu sangat enak sekali gitu. Dan penjualnya juga muslim dan kelihatannya sih halal gitu, tapi kurang tahu juga. Saya kembali lagi dengan jam yang sama tapi lebih siang, jam 1 saya berangkat. Dan saya putuskan itu karena kejadian dua minggu kebelakangnya itu, takutnya gara-gara kualitas yang jelek, atau mungkin gara-gara motornya memang yang agak tua, pakai Supra Pit dulu, yang Supra Pit bukan generasi yang lama sih, generasi yang keduaan kayaknya nih. Ini saya pakai motor yang benar-benar baru, punya anaknya kepala desa yang tempat saya tinggalin itu, Matic. Kita pakai Matic, pakai Honda Beat pada saat itu motor benar-benar baru. Seperti biasa pada saat berangkat itu tidak ada gangguan lah, istilahnya bisa dibilang gangguan ya dulu. Ya santai aja gitu, lewat gitu. Tapi kejadian dua minggu ke belakang itu rupanya terulang kembali. Jadi persis setelah di melewatin desa pertama di SP7, jadi SP7 itu nama pemukiman di SIM, Satuan Pemukiman 7, desa SP7 kalau nggak salah namanya, saya juga lupa ingat karena 7 tahun lalu, 2011. Seperti biasa saya beli bensin itu di eceran di ujung desa sebelum tanjakan yang ada makam kanan kirinya. Itu di situ memang langganan kami untuk beli bensin. Saya isi full bensin. Seperti biasa kita melewati makam, salam, permisi. Setelah lewat makam itu lagi 500 meter kurang lebih setelah makam itu, motor kami mati. Tidak ada tenaganya. Bukan mati mesinnya, mesin nyala, cuman tiba-tiba tidak ada tenaganya. Mesinnya itu nyala, jadi harus terpaksa kami tuntun motornya kayak bawa anak kecil berdua. Dan karena kejadiannya sudah dua kali, teman saya juga, saya bilang, Kang, ini nggak ada yang, ini ada yang nggak beres, saya bilang gitu. Kenapa selalu seperti ini kejadiannya? Dan setiap setelah kita melewatin makam tersebut, saya bilang gitu. Teman saya cuma bilang, ya sudah, ya ngerasa juga sebetulnya gitu. Kalau teman saya itu cenderung Islami, dia baca ayat-ayat rukyah gitu gimana. Dan kalau saya itu yang ada justru bukannya takut atau apa, justru saya malah kesal gitu sama siapapun sosok yang mengganggu itu, saya jadi malah emosi. Saya malah mengeluarkan kata-kata kotor gitu. Ah gitu, kenapa gitu, salah kita ini apa? Pada saat itu saya masih merokok. Saya keluarkanlah itu rokok itu sambil berhenti karena saya capek dorong motor naik turun. Saya keluarkan rokok. Pakai bahasa Sunda saya ngomong karena saya orang Bandung tapi sering ada kegiatan survei di luar. Saya bilang begini. Hayang sia teh naon, mau kamu itu apa? Gak ganggu aing, ngganggu saya gitu. Hayang udud, mau rokok? Saya bilang, ayo ngerokok bareng, saya bilang. Saya nyalain itu rokok. Saya satu, nyalain. Karena teman saya gak ngerokok, saya nyalain satu lagi, saya simpen di batu di situ. Saya liatin lah itu rokok. Ayo rokok bareng, saya bilang. Saya sambil di jalan menceritakan ini, tapi memang sensasi merindingnya itu sampai sekarang berasanya. Percaya atau enggak, itu rokok sekali sedot mungkin habis. Beuh, di situ saya mulai merinding. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ditantangin malah begini. Itu teman saya juga yang mungkin percaya enggak percaya sama hal yang begituan, itu mungkin pertama kali dia melihat yang rokok tuh langsung set habis seperti itu saja. Beh. Habis ngeri, merinding saya lihatnya. Oh, tapi saya coba tetap coba memberanikan diri aja gitu. Dan mencoba tetap positif thinking aja, mungkin yang ini rokok mah ya memang yang tinggal di sinilah gitu. Yang bukan yang mengganggu. Saya tetap masih berpikir logis lah, karena saya ini orang teknik gitu ya. Semua segala sesuatu itu pasti alasannya. Saya tercuriga ke bensin itu, kualitas bensin yang jelek. Saya cabut itu selang bensinnya, saya tumpahin di jalan, saya bakar, nyala bensinnya. Jadi bukan karena bensinnya yang jelek, bensinnya bagus. Oh ya sudahlah, akhirnya saya sambil berdoa. Teman saya makin kenceng itu berdoanya, kenceng banget. Dia bengong aja karena teman saya ini polos gitu. Sambil bengong aja, enggak percaya itu sama yang udah dia lihat. Tapi memang ya ada hal-hal yang seperti itu juga, dan itu juga kalau kita percaya dengan hal-hal yang seperti itu juga sebagian dari iman juga kan. Alladzina yu'minuna bil ghaib kan. Setelah hampirlah 1 kilometer menuju desa Sukabumi itu, akhirnya ada orang yang pakai motor nyamperin. Karena jalan itu jarang banget orang yang lewat, jarang sekali orang lewat. Dia menawarkan bantuan untuk motor kita ini ditarik. Saya nanya sepanjang jalan itu, ya akhirnya motor kita ditarik lah. Saya cerita begini kejadian ini sudah 2 kali. Saya bilang, dia cuma manut aja, begitu ya. Gimana? Rupanya dia itu seorang misionaris ya, pastor di desa Sukabumi itu ada gereja di situ. Cerita nanya asli mana, saya bilang asli Jawa mas. Kita udah diganggu di sini 2 kali, tapi dia tuh tidak mau bercerita apa-apa gitu tentang sebetulnya apa yang kita alamin, yang terjadi itu. Entah dia nggak tahu atau mungkin dia itu tidak sengaja tidak memberitahu. Singkat kata, sampailah kami itu di desa Sukabumi gitu. Jadi gereja sama masjid itu sangat berdekatan gitu. Karena itu hampir maghrib ya, karena kita banyak berhenti di jalan karena dorong motor metik ini berat sekali terus terang aja. Jadi kami perjalanannya lebih lambat dibandingkan ngedorong Supra. Maghrib akhirnya kami beli minum, selonjoran dikit, sholat, nyalain lah lagi itu motor sama kita. Ya nyala, emang motornya nyala, gak pernah mati. Dan anehnya lagi, itu motor seperti kejadian Supra kembali lagi bertenaga. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ah ini karena bensinnya jelek, buktinya motornya nyala. Wah ini karena motornya jelek, ini motor yang kedua kali dipakai, ini lebih baru. Motor baru, joknya masih ada plastiknya, bisa dibilang seperti itu. Karena motor jarang dibuka sekali dan speedometernya juga belum sampai 100 kilo menurut saya. Jadi motor baru beli banget dari anaknya kepala desa gitu. Itu nyala dan ada tenaganya lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dalam hati memang area-area tersebut lah itu yang mungkin ada yang gak suka sama saya lewat ke situ, atau mungkin ada yang suka justru sama saya, mereka itu ngikutin ganggu-ganggu saya sama teman saya itu. Jadi setelah masuk ke desa Sukabumi itu nyala lagi dengan normalnya gitu. Dan bisa dinaikin dan bisa kencang. Ya gimana, motor baru keluar dari dealer, ya motor baru dan gak ada masalah. Senin paginya, keesokan harinya itu, saya cerita lah sama kepala desa itu. Bahwasannya kejadian ini itu, Pak Kades, ini bukan kejadian pertama saya bilang selama di sini, cuma saya nggak cerita. Di mana kejadiannya, kata kepala desa tersebut. Persis setelah SP7 Pak, pas tanjakan yang ada makam, sebelah kanan makam Kristiani dan sebelah kiri makam Muslim. Apa reaksi dia? Hanya tertawa. Kamu permisi tidak? Dia tanya seperti itu. Saya bilang, saya permisi kok pas saya baca doa menurut keyakinan saya. Dan ternyata di daerah tersebut memang dahulunya itu dari dulu memang sudah daerah angker, dan sering orang yang melihat itu sosok penunggunya itu ular besar sekali, sangat besar, dan sering melintas jalan tersebut. Dan ular itu tidak mengganggu. Jadi kalau kita kebetulan lewat sana mitosnya dan melihat sosok ular tersebut, ya kita harus berhenti dan biarkan mereka, dia lewat dulu. Di situ saya baru merinding minta ampun, ya Allah, saya bilang. Dan memang sepanjang jalan itu terkenal angker. Dan di jalan sebelum masuk ke desa Sukabumi itu ada pohon pas tanjakan itu, sering sekali orang kalau misalnya lewat itu motornya bakalan berasa berat. Kalau orang lokal itu udah biasa, kalau berat itu udah nggak usah lihat spion katanya. Itu ada yang nebeng dan berhentinya itu persis di sebelum desa Sukabumi. Dia akan turun dan sosoknya itu perempuan yang mukanya rata. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang yang bisa diceritakan, tapi mungkin akan saya ceritakan di cerita selanjutnya. Pengalaman-pengalaman saya pada saat survei eksplorasi bahan galian di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.